swasti astu umat sedharma ring sejebak jagat bali langgure bali raha janggalungan lan kuningan dumogi sarang sami rahayu rahajeng tin cepang jasa debatine masuk sarang ide yang widi dumogi swetan widi buana sarang.